Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yaumil kiamati amma ba'd. Ikhwani billah, kaum muslimin, kaum muslimat, bapak ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan-kenikmatannya. Di antaranya adalah nikmat ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita taufik dan semangat untuk bisa kita bersama-sama menjalankan ibadah yang besar, ibadah yang sangat bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'alin adalah ibadah talabul ilm. Selanjutnya, sebelum kajian akan dimulai, ada beberapa hal yang kiranya perlu untuk anak ingatkan. Yang pertama, kami harap dengan sangat bagi antum yang membawa handphone untuk dapat mensilentkan handphonenya atau menjadikannya pada mode pesawat sehingga tidak ada deringan-deringan HP yang nanti akan mengganggu kajian ketika berlangsung. Yang kedua, bagi yang membawa serta putra-putrinya, kami juga mengharap dengan sangat untuk dapat mengkondisikan putra-putrinya dengan memastikan ananda ada di samping panjenengan. Jangan dibiarkan karena nanti akan mengganggu kajian ketika berlangsung. Berikutnya, sebagaimana biasanya, jika nanti waktu sudah masuk waktu sholat isya, maka kajian akan diselingi dengan azan sholat isya. Dan yang terakhir, tentunya ini adab thalabul ilm, kami harap dengan sangat ketika kajian berlangsung antum dapat tenang memperhatikan dengan seksama, dan akan lebih baik lagi jika antum mencatat faedah-faedah yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Abu Samah Abdurrahman Lombok hafizahullah. Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mengingat waktu yang sudah semakin malam, kami persilahkan kepada Ustaz Abdurrahman untuk menyampaikan faedah-faedahnya. Falyatafaddal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatullahi wasalamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin wa ala alihi al-mutahhirina wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa'usi nafsi wa iyyakum بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كن وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, alhamdulillah, Allah Jalla fi'ula telah memberikan banyak nikmat di dalam hidup ini. Nikmat yang kita tidak punya kemampuan untuk menghitungnya karena banyaknya, sekaligus tidak akan punya kemampuan untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Maha penyayang Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menitipkan sebuah langkah di dalam hidup. Jazakallah khair. Yang dengan langkah inilah dia akan menjadi hamba yang terbaik dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah Jalla fi'ula, sekaligus orang yang paling terbaik di dalam menggunakan dan memanfaatkan nikmat-nikmat Allah Jalla wa'ala tersebut. Apakah langkah yang dititipkan oleh Allah Jalla fi'ula? Tidak lain dan tiada bukan apa yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan, kata Allah Jalla wa'ala, manusia, jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita semuanya telah memahami bahwa tugas hidup ini pada ayat tersebut. Tatkala seseorang hamba membuka hidupnya dan melaksanakan tugas besar ini padanya dengan ibadah kepada Allah Jalla fi'ula, maka dia berada pada puncak yang paling tertinggi dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah Jalla fi'ula. Yang kedua adalah orang yang paling terbaik di dalam memanfaatkan nikmat-nikmat Allah Jalla wa'ala tersebut. Dan ini benar-benar merupakan sebuah kasih sayang dalam hidup bagi hamba-hambanya. Kasih sayang Allah Jalla fi'ula. Dia tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat-nikmat itu. Sekaligus dia tidak akan pernah punya kemampuan untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala menunjukkan di dalam hidupnya sebuah langkah, upaya dengannya menjadi orang yang paling bersyukur, dan dengannya menjadi orang yang paling terbaik di dalam memanfaatkan nikmat-nikmat Allah Jalla wa'ala tersebut. Dan kalau kita mencoba menyelami dengan ilmu tugas yang besar, yaitu beribadah kepada Allah Jalla fi'ula, maka kita akan berkesimpulan pula kalau ibadah menjadi tugas yang besar dan bentuk kesyukuran kita yang paling tinggi kepada Allah Jalla fi'ula, ternyata ibadah itu merupakan sebuah nikmat yang sangat besar di dalam hidup. Bagaimana kok tugas bisa menjadi sebuah nikmat yang besar? Mari kita mencoba mengkaji dan mendalaminya. Allahu Jalla fi'ula yang memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Kedua, segala apa yang kita butuhkan dalam pengabdian ini kepada Allahu Tabaraka wa Ta'ala, Allahu Jalla wa'ala yang menyiapkannya. Segala apa yang kita butuhkan dalam pengabdian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia Allah Jalla wa'ala yang menyiapkannya. Dia yang membantu untuk melaksanakan tugas besar ini. Setelah sang hamba ini mampu mewujudkan tugas yang besar ini, ternyata tidak ada kepentingannya sedikit pun buat Allahu Jalla fi'ula. Allahu Jalla wa'ala tidak membutuhkan sedikit pun dari hasil ketaatan hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Allahu Jalla wa'ala berada dalam kemuliaannya. Allahu Jalla wa'ala tidak akan bertambah kemuliaannya karena ketaatan hamba-hambanya. Tidak sama sekali. Allahu Jalla wa'ala tidak membutuhkannya. Barakallahu fikum. Setelah sang hamba mampu melaksanakan tugas yang besar ini dengan bantuan dan pertolongan dari Allahu Tabaraka wa Ta'ala, ternyata nilai-nilai dan nilainya akan diperuntukkan dan dikembalikan buat mereka. Bukankah ini adalah nikmat dari Allahu Jalla fi'ula? Namun berapa dari hamba-hambanya yang mengetahui dan menyadari kalau ibadah itu merupakan sebuah nikmat yang besar yang harus kita kejar habis-habisan melebihi kita mengejar sesuap nasi dan seteguk air. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun semuanya kita sadar, terlalu banyak dari hamba-hamba Allahu Jalla wa'ala ini yang tidak sanggup untuk melaksanakan tugas yang besar kalau dia jujur untuk menimbang antara anugerah yang sudah dimanfaatkan, dimakan, dihabiskan, nikmat-nikmat Allahu Jalla wa'ala, permintaan Allahu Jalla wa'ala untuk dia beribadah tidak sebanding dengan nikmat-nikmat Allahu Jalla wa'ala dalam hidup ini yang hamba-hamba ini telah habiskan. Tidak sebanding. Rahimani wa rahimakumullah. Tapi kenapa kita menemukan bahwa ibadah ini adalah sesuatu yang sangat ringan? Namun kenapa ketika ingin membuktikannya dan mewujudkannya di dalam hidup menjadi sesuatu yang sangat berat dan tidak banyak orang yang sanggup untuk memikulnya? Rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita yang sudah belajar ilmu akan bisa menjawab. Setiap langkah dalam ketaatan kepada Allahu Jalla wa'ala sekecil apapun, semua pintu-pintu ibadah kepada Allahu Jalla wa'ala sekecil apapun, untuk memasukinya harus menjadi orang yang menang dalam duel hidup. Harus menjadi keluar sebagai pemenang. Karena Allahu Jalla wa'ala lah yang telah menyebutkan sebuah sumpah serapah iblis laknatullah alaih syayatin di hadapan Allah. La'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Kata syaitan di hadapan Allahu Jalla wa'ala, aku akan benar-benar menghalangi jalan mereka yang lurus. Coba. Berarti untuk kemudian mampu memasuki tugas yang ringan ini dibanding dengan nikmat-nikmat Allahu Jalla wa'ala yang telah kita habiskan, yang telah kita dapatkan, harus kita bisa menang di dalam hidup. Karena di sana ada pihak-pihak yang tidak menerima diri kita ini dekat dengan Allahu Jalla fi'ula. pihak yang pertama yang tidak setuju dan tidak menerima adalah ada pada diri kita yang disebut dengan al-hawa. Ini pihak yang pertama yang tidak akan membiarkan kita berada di dalam tugas yang agung dan besar ini. Dia selalu memberontak. Dia selalu mengajak, membisikkan berbagai macam bentuk bisikan untuk kita gagal. Barakallahu fikum. Yang pertama dari diri kita sendiri harus dikalahkan. Disinilah apa yang kita singgung di depan. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah Jalla wa'ala di dalam hidup ini, maka akan gagal selalu untuk memikul tugas yang sangat ringan sesungguhnya di dalam hidup. Dibandingkan dengan curahan nikmat dari Allah Jalla fi'ulah yang sangat banyak. Yang kedua adalah pihak dari luar diri kita sendiri. Inilah barisan yang kita sebutkan tadi ayatnya. Yang berupaya untuk menjegal, menghadang, menghalangi kita selalu dalam ketaatan-ketaatan yang kita akan lakukan dan kita akan kerjakan. Barakallahu fikum. Dia telah berjanji di hadapan Allah Jalla fi'ula. Aku akan datangi dari arah depannya, dari arah belakangnya, dari samping kanan dan samping kirinya. Begitu getol permusuhan yang dia telah ungkapkan dan arah menyerang kepada orang-orang yang duduk atau berjalan di atas jalan Allah Jalla wa'ala. Permusuhan yang sangat ketat. Barakallahu fikum. Ahibbati fillah. Kita bisa menggambarkan jika dua kekuatan jahat ini bertemu dan bersatu. Disinilah letak kegagalan hidup yang menimpa mayoritas hamba Allah Jalla fi'ula. Tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi musuh dari luar, dari dalam dirinya. Dan tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi musuh dari luar dirinya. Sehingga kebanyakan hamba-hamba Allah Jalla fi'ula gagal. Barakallahu fikum. Tidak mampu untuk kemudian melaksanakan tugas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin fisiknya itu kuat, otot-ototnya dari mulai subuh atau mungkin sebelum subuh sampai kemudian malam. Siap fisik ini untuk bergelut dengan kehidupan dunia. Berat tugasnya. Tapi dia tidak pernah sanggup untuk kemudian dipakai jasmaninya. Sujud dua rakaat dalam sholat subuh, sholat dua rakaat. Kemudian sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan seterusnya. Tidak punya kekuatan sama sekali. Kemana kita akan mengadu ahibati fillah? Kemana kita akan mengutarakan hidup ini? Kemana? Jikalau begitu dahsyat dan begitu besar permusuhan, maka tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah Jalla fi'ula. Tidak ada kekuatan kecuali bantuan dan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. maka dengan bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla lah kita mampu di dalam hidup ini untuk melaksanakan tugas dengan bantuan dan pertolongan Allah Jalla wa Alala. Kita bisa melaksanakan tugas dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Inilah dia makna dan rahasia dari firman Allah Jalla wa Ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta bantuan, meminta pertolongan. Barakallahu fikum. Rahasia ahibbati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak akan pernah bisa melaksanakan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami beribadah, tanpa yang kedua, iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami meminta bantuan, meminta pertolongan. Maka di sini ada sebuah rahasia. Kita tidak akan bisa melaksanakan tugas iyyaka na'budu kecuali harus ada bantuan dan pertolongan dari Allahu Jalla fi'ula. Pertolongan selalu di dalam hidup. Inilah yang harus kita jaga. Tidak akan pernah datang pertolongan Allahu Jalla fi'ula dengan cara bermaksiat kepadanya. Tidak akan pernah pertolongan Allahu Jalla wa'ala itu datang dengan memiliki sifat dan sikap lalai di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kemenangan di dalam hidup ini sudah dititipkan langkah-langkahnya oleh Allahu Jalla fi'ula. Bisanya keluar atau bisanya kita keluar dari penjajahan dalam diri kita sendiri dan musuh dari luar diri kita sendiri, sesungguhnya sudah ada solusi yang diberikan oleh Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Kalau seseorang telah masuk ke dalamnya dan dia berusaha, maka usahanya ini adalah usaha yang paling terbaik di dalam hidup. Tidak lain dan tidak bukan. Tiada lain dan tiada bukan. Kecuali belajar ilmu agama. Mengkaji dan mendalami ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tadi sudah disebutkan bahwa belajar ilmu ini adalah nau, satu bentuk pendekatan diri dan ibadah kepada Allah Jalla wa Ala yang sangat tinggi dan sangat besar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena dia adalah amalan atau sebuah ibadah yang sangat besar di dalam hidup. Usaha yang terbaik di dalam hidup yang diusahakan dan dilakukan oleh hamba-hambanya, rijalan wanisa, maka ini adalah langkah yang paling tepat untuk menjadi orang yang berderajat tinggi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Melalui jalur ilmu agama inilah menjadikan seseorang itu memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, rijalan wa nisa. Kita mendengar apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Pimpinan wanita-wanita surga. Tidak ada yang disebutkan kecuali orang-orang yang terdepan dalam urusan ilmu agama, mengilmui dan mengamalkannya, ahibbati fillah. Maryam bintu Imran, Asiyah bintu Muzahim, Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu anhunna. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati. Oleh karena itu, Allahu jalla wa ala mengungkitnya. Mengungkit ilmu sebagai sebuah nikmat yang telah dititipkan oleh Allahu jalla wa ala kepada para nabi dan rasulnya. Salah satu contoh yang dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allahu jalla wa ala berfirman, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allahu jalla wa ala mengungkit nikmatnya ini yang telah diberikannya kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat An-Nisa ayat 113. Allahu jalla wa ala mengatakan, Dia Allah telah menurunkan atasmu Al-Kitab dan menurunkan atasmu Al-Hikmah, Al-Sunnah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan mengajarkan kepadamu apa yang sebelumnya engkau tidak mengetahuinya. Allahu jalla wa ala kemudian mengatakan, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Maka karunia Allahu jalla wa ala atas dirimu sangat besar. Allahu jalla wa ala menyebut sebuah nikmat yang sangat besar pada diri nabinya alaihi salatu wassalam, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dia Allahu jalla fi'ula mengajarkan kepadamu apa yang sebelumnya engkau tidak pernah ketahui. Allahu jalla wa ala juga mengingatkan akan nikmatnya ini sebagai sebuah anugerah yang diberikan kepadanya, kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dalam surat Yusuf ayat 22. Allahu tabaraka wa ta'ala mengatakan, tatkala dia Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam balagha ashuddahu, telah terlihat sampai kepada akil balik, kekuatan yang ada pada dirinya dari akal kemudian fisik. Allahu jalla wa ala mengatakan, atainahu hukma wa ilma, kami adur anugerahkan kepadanya hikmah, kami titipkan kepadanya ilmu. Demikianlah kami memberikan imbalan kepada orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, kata Allahu jalla fi'ula. kalimat yang serupa juga diucapkan oleh Allahu Jalla fi'ula kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Di saat Nabi Musa alaihi salatu wassalam balagha ashuddah, sudah beranjak dewasa, wastawa, dan memiliki kekuatan, kesempurnaan, atainahu hukma wa ilma, kata Allahu Jalla wa'ala, kami anugerahkan kepadanya hikmah, hikmah, kebijakan, hikmah-hikmah dan ilmu. Demikianlah kami membalas orang-orang yang al-muhsinin, berbuat baik, kata Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Atas dasar ilmu inilah Nabi Musa alaihi salatu wassalam rohala berangkat, berjalan untuk mencari tambahan ilmu dari Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam. Wa amarallahu ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam ay yas'alahu ziyadata minal ilm. Kata Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, Allahu Jalla wa ala telah memerintahkan nabinya alaihi salatu wassalam untuk meminta aziyadah, tambahan dalam ilmu. Barakallahu fikum. Wa qul rabbi zidni ilma. Bahkan nabi alaihi salatu wassalam meminta kepada Rabbnya ilman nafi', ilmu yang berguna dan bermanfaat. Ahibbati fillah, sebuah pelajaran dari Nabi alaihi salatu wassalam di saat beliau mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allahu Jalla wa ala menginginkan kebaikan pada seseorang, siapapun, rijalan wanisa, sigharan wa kibara, siapa saja, kebaikan sekecil apapun, kebaikan di dunia dan di akhirat, siapapun yang Allahu Jalla wa ala menginginkan kebaikan buatnya, Allahu Tabaraka wa Ta'ala menjadikan dia faqih, berilmu tentang agamanya. Rahimani wa rahimakumullah. Kita ingat pembahasan kita yang pertama tadi, tugas besar di dalam hidup harus berhadapan dengan musuh-musuh besar juga pada diri kita, lawan di luar diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Maka tatkala Allahu Jalla wa'ala ingin memberikan kebaikan pada hambanya, Allahu Tabaraka wa Ta'ala gabungkan dia, panggil dia, diberikan kemudahan untuk dia mempelajari agamanya, menyelami ilmu agamanya, bertafaqquh fiddin. Inilah sebuah kekuatan di dalam hidup. Barakallahu fikum. Maka dengan modal kekuatan quwwatun ilmiyah ini, dia mampu berjuang. Dia mengetahui, menyadari kalau ini adalah lawan dan ini adalah kawan. Dengan ilmu ini, dia mengetahui mana sih jalur lawan ini akan menyerang dia. Karena dia tahu Lawan yang dia tidak lihat ini selalu mengintai dirinya sendiri dan mencari lubang dan kelemahan-kelemahannya. Dengan titipan ilmu agama dari Allahu Jalla fi'ula, dia tahu jalur-jalurnya. Dia tahu jalan-jalannya lawan dan musuh ini untuk mendatangi dirinya. Ahibbati fillah. Itulah kebaikan yang dibukakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ahibbati fillah. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ketika menyebutkan bahwa pada diri manusia itu sesungguhnya ada dua kekuatan. Kekuatan yang pertama adalah kuwatun ilmiyatun. Kekuatan ilmu, barakallahu fikum. Kekuatan ilmu, kata beliau, ada pada lima hal. Yang pertama, ma'rifatu fatirihi wa bari'ihi. Dia berilmu tentang Rabbnya. Ini yang pertama, barakallahu fikum. Kekuatan ilmiah yang ada pada setiap insan, dia tidak akan pernah menjadi orang yang sempurna dalam kekuatan ilmu ini, kata beliau, kecuali dia harus menghimpun lima hal. Yang pertama adalah ma'rifati bari'ihi, fatirihi, wabari'ihi. Dia berilmu tentang Rabbnya, barakallahu fikum. Tentu di saat kita belajar kitab Usul Al-Thalatha, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menitipkan tiga prinsip hidup yang harus kita bawa dan harus kita miliki dan kita harus berjalan di atasnya kalau kita ingin menjadi orang yang selamat. Kita tahu dari tiga prinsip adalah ma'rifatullah, berilmu tentang Allahu Jalla fi'ula, wa ma'rifatu nabiyihi, berilmu tentang nabinya alaih salatu wassalam, wa ma'rifati dinil Islam bil adillah, berilmu tentang agama Islam dengan dalil-dalilnya. Satu yang beliau sebutkan dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid adalah ma'rifatu fatirihi wa bari'ihi. Yang kedua, wa ma'rifatu asma'ihi wa sifatih. Berilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau seseorang telah berilmu yang menciptakannya adalah Allah, yang memberi rezeki kepadanya adalah Allah, yang menghidupkan, yang mematikan adalah Allah, yang mengatur segala-galanya adalah Allah, semua yang terkait dengan hidup ini, semuanya ada di tangan Allahu Jalla fi'ula. Kalau seseorang berilmu tentang ini semua, bukankah dia akan menjadi orang yang paling tepat, lurus, di dalam mengembalikan urusan hidupnya, barakallahu fikum? Bukankah dia adalah orang yang paling, sekali lagi, lurus dan tepat, di saat mensikapi, di saat peristiwa-peristiwa hidup yang dia tidak sukai terjadi padanya, kemana dia mengembalikannya dan kemana dia akan menengadahkan di saat tangannya meminta? Tidak ada. kecuali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan dia mengilmui Allah Jalla wa Ala sebagai fatirihi wa bari'ihi, maka dia menjadi orang yang paling lurus dalam segala-galanya. Barakallahu fikum. Mengilmui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla fi'ula. Semuanya ini beliau rangkum dari surat Al-Fatihah sesungguhnya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang ketiga, ilmu yang dimiliki harus ada pada ilmu seseorang adalah ma'rifatut tariq al-musil ila Allah. Dia harus mengilmui dan mengetahui jalan-jalan yang akan menyampaikan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia harus mengilmuinya. Yang keempat, mengilmui tentang awaid, penghalang-penghalang yang akan merusak perjalanannya menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia harus tahu. Kita adzan dulu, barakallahu fikum. Bismillah, ahibbati fillah. Menyambung pembahasan barakallahu fikum. Kekuatan ilmu yang akan atau harus kita miliki, mengenal jalan yang akan menyampaikan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian berilmu tentang penghalang-penghalang diri kita untuk sampai kepada Allah Jalla wa'ala. Penghalang-penghalang di jalan menuju Allah Jalla fi'ula. Harus kita ilmui, rahimani wa rahimakumullah. Apa kira-kira yang tergambar pada diri kita di saat kita harus mengilmui tentang penghalang-penghalang di jalan menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala? Telah dijawab dan dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin, bahwa penghalang yang terbesar dalam perjalanan menuju Allah Jalla wa Ala adalah al-asyirku billah. Kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi penghalang yang paling tinggi, yang paling terbesar dalam perjalanan hamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bolehlah seseorang merasa selamat dari dosa syirik besar, namun belum tentu dia bisa selamat dari dosa syirik kecil. Barakallahu fikum. Terlalu banyak ungkapan para ulama yang menggambarkan tentang betapa berat dan sulit untuk kita bisa lepas dan bebas dari syirik kecil, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Misalu dzalik, contohnya adalah ar-riya'u. Ar-riya', barakallahu fikum, ingin pamer atau memamerkan sebuah ketaatan yang dia sedang kerjakan, atau memamerkan kepada orang lain pekerjaan yang sudah dia kerjakan untuk mendapatkan sanjungan, pujian, posisi, kedudukan. Barakallahu fikum. Berat urusannya. Oleh karena itu apa yang kita nukilkan dari ucapan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Wasit Wabilus Saib, persoalan di dalam hidup ini bukan kita mampu untuk berbuat dan berkarya. Permasalahannya adalah kemampuan kita untuk menjaga amal-amal kita ini dari perkara-perkara yang akan merusak dan membatalkannya. Dan yang merusak amalan-amalan itu adalah sangat banyak. Jumlahnya barakallahu fikum. Sehingga kita harus berupaya untuk melindungi dan menjaga rahiman wa rahimakumullah. Termasuk di antaranya yang disebutkan adalah riya ini. Sekali lagi bahwa aik, penghalang, pencegah yang paling besar dalam perjalanan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala adalah asyirku billah. Kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Kalaulah kita bisa selamat dari syirik besar, belum tentu kita bisa lepas dan bebas dari syirik kecil, rahimani wa rahimakumullah. Salah berucap, kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena Allah dan karenamu. Ini sudah masuk dalam syirik kecil, barakallahu fikum. Kalau bukan karena Allah dan karenamu. Ini tergolong dalam syirik kecil, barakallahu fikum. Tinjauannya dari mana? Hanya menggunakan kalimat huruf waw. Yang maknanya adalah dan. Menyamakan maknanya dalam kalimat tersebut. Menyamakan antara kehendak Allah Jalla wa'ala dan kehendak manusia. Kan terkadang tidak terpikir di dalam hidup barakallahu fikum kalimat yang keluar ini. Apalagi kalau bukan karena kamu, kalau bukan karena ini, sudah bagaimana nasib saya? Ini adalah kalimat-kalimat yang sangat berbahaya. Maka oleh karena itu ahibbati fillah, termasuk penghalang besar dalam perjalanan menuju Allah Jalla wa'ala adalah kesyirikan. Alhamdulillah, kita telah belajar akidah dan tauhid untuk melepaskan diri kita dari penghalang yang terbesar ini. Tingkatan yang kedua dari penghalang menuju Allah Jalla wa'ala adalah al-bid'atu, perkara-perkara baru dalam urusan agama. Hal-hal baru dalam persoalan agama. Maka untuk kemudian membebaskan diri darinya, alhamdulillah, kita telah belajar sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga adalah penghalang dalam perjalanan menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah al-ma'asi. Semua perbuatan-perbuatan maksiat akan menjadi mani, penghalang dan pencegah dalam perjalanan kita menuju Allah Jalla fi'ula. Maka dengan banyak membuka pintu taubat di dalam hidup, inilah yang akan membebaskan kita dari penghalang yang ketiga tersebut. Ahibbati fillah. Terakhir, yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sebagai kesempurnaan ilmu, kekuatan ilmu pada diri seseorang adalah ma'rifatu nafsi. dia berilmu tentang dirinya dan berilmu tentang aib-aib yang ada pada dirinya, maka ini adalah kesempurnaan kekuatan ilmiah yang ada pada diri seseorang. Hafidhani wa hafidhakumullah. Fabarakallahu fikum. Ya, tentu kita mengungkit di dalam hidup sebuah nikmat yang telah diberikan oleh Allah Jalla fi'ula, dan kita telah menemukan di dalam perjalanan hidup betapa benar apa yang disebutkan oleh Allah Jalla fi'ula tentang nikmat ini, yaitu kita belajar agama Allah Jalla fi'ula. Kita menyelami agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ahibbati fillah. Allah Jalla wa Ala memasukkan kita ke dalam barisan ini. Generasi Salafun As-Salih Ridwanullah Alayhim Ajma'in. Tadi dari barisan para sahabat Nabi, dari para Nabi dan Rasul. Bagaimana Allah Jalla wa Ala memberitahukan tentang nikmat yang besar yang diberikan melalui jalur ilmu ini. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pernah bercerita. Kata beliau, "Lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tatkala Rasul alaihi salatu wassalam dipanggil oleh Allah tabaraka wa ta'ala, "Wa ana syabun." Saya adalah seseorang pemuda. Kata sahabat Abdullah bin Abbas. Qultu li syabin minal ansar. Saya berkata kepada seorang pemuda dari ansar. Ya fulan. Halumma falnas'al ashab rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa nata'allam minhum. Fa'innahum kathir. Ya fulan, mari. Kita bertanya kepada para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Kita belajar dari mereka. Sesungguhnya mereka sekarang ini masih banyak. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Pemuda ansar ini ahibati fillah menjawab. Al-ajabu laka yabna Abbas. Heran anda. Mengherankan diri anda, wahai ibnu Abbas. Ataran nas yahtajuna ilaik. Wa fil ardi man tara min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa anda memandang orang-orang akan membutuhkan dirimu? Sementara sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wassalam masih banyak yang kau saksikan. Apa anda akan melihat, memandang, kalau orang akan butuh kepadamu? Allahu Akbar. Kata sahabat Abdullah ibn Abbas, fataraktuhu. Saya tinggalkan dia. Saya biarkan dia. Wa akbaltu alal mas'alati wa tatabbu'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tinggalkan dia. Lalu saya terus berusaha bertanya, belajar, mencari sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, saya mendatangi seseorang karena sebuah hadis yang dia pernah sampaikan kalau dia telah mendengarnya dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya berangkat, kata beliau, fa ajiduhu qailan. Aku mendatangi dia dan menemukan dia dalam qailulah, tidur. Ya, istirahat sebelum zuhur, barakallahu fikum. Atau bagi orang yang memang sibuk bisa dilaksanakan ba'da. Kata Abdullah ibnu Abbas bercerita, saya hamparkan selendang saya di depan pintunya untuk kemudian menjadikan dia taruh selendangnya untuk menjadi bantal. Rih, angin bertiup, menghempas debu-debu ke wajah beliau radhiyallahu ta'ala an, hatta yakhruja, sampai keluar. Fa idza kharaja qala ya ibna ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, malak, wahai putra pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada apa anda ini? Kata Abdullah bin Abbas, balaghani hadithun anka annaka tuhadithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa ahbabtu an asma'ahu ming, telah sampai kepadaku kalau anda telah menyampaikan hadis yang engkau telah dengar dari Nabi alaihi salatu wassalam, saya ingin mendengarnya langsung dari dirimu. Apa kata sahabat ini? Fahalla ba'atha ilayya hatta atiya, tidakkah engkau mengutus seseorang untuk kemudian saya datang kepadamu? Allahu Akbar. Jawaban Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ana ahakku an atiya, saya ini lebih patut untuk datang kepadamu. Abdullah bin Abbas kemudian bercerita dalam perjalanan dia belajar ilmu, kemudian meninggal para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in. Fakana rajulul ansari ba'da dhalika yarani, pemuda ansar yang diajak oleh beliau barakallahu fikum, melihat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu tatkala telah berangkat menghadap Allah Jalla wa'ala, sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, al-ansari itu menemukan betapa butuhnya an-nas di saat itu kepada sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah meninggalnya para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang banyak tersebut, manusia mulai kemudian membutuhkan sahabat Abdullah ibnu Abbas. Disaksikan oleh pemuda Ansar yang pernah diajak oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, lalu dia mengomentari, kunta aqala minni, ternyata engkau lebih cerdas dari diriku. Kata pemuda Al-Ansar rahimani wa rahimakumullah tersebut, ahibbati fillah, ternyata ilmu yang kita pelajari ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh hamba-hamba Allah Jalla fi'ula. Sebagaimana kita telah menemukan kebutuhan hidup kita dengan ilmu agama. Di dalam ilmu agama rahimani wa rahimakumullah, maka di saat seseorang bersemangat untuk mengkaji dan mendalami ilmu agama, maka dia telah memiliki modal di dalam hidup untuk kemudian menjadi senjata di saat dibutuhkan dalam pertarungan dia, akan menjadi lentera dalam gelap gulitanya hidup di dunia barakallahu fikum, akan menjadi payung rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ilmu agama sebagai usaha yang dilakukan oleh setiap hamba yang paling besar di dalam hidupnya, rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Zaid hafizahullah mengatakan bahwa belajar ilmu agama, wa tawassu' fi wal amalu bi wa nashrahu, belajar kemudian menyelami, mengamalkan dan menyebarkannya, ini adalah da'bu ibadil muttaqin wa ma'dubatu hizbihil muflihin wa ghayatu awliya'is salihin wa madhalika illa lamma arafu aw lima arafu lahu minal lizzati wal fadli fi hadhihi al hayat wa min al ajri wal dakhri yawma yuhsharu al ulama fi zumratil anbiya wa yafuzuna bi a'la al jinan li annahum a'immatul awliya wa kafa bi talabil ilmi fadlan wa bi ahlihi sharafan wa nabla annahum warathatur rusulil kirami wal anbiya'il 'idhami wal a'immatil a'lami abra murur sinin wasyuhur wal layal wal ayyam. Beliau barakallahu fikum mengangkat bahwa di saat seseorang terlibat belajar agama Allah jalla fi'ula, lalu dia menyelami ilmu tersebut, dia mengamalkannya, dan dia berupaya untuk menebarnya, bahwa ini langkah hidupnya al-muttaqi. Kemudian jamuan hizbnya al-muflihi. Tujuan yang paling tinggi, wali-wali Allah Jalla wa'ala as-salihin. Karena mereka tahu, bersama ilmu inilah karunia besar di dalam hidup. Nilai-nilai besar yang dipersiapkan oleh Allah Jalla wa'ala pada hari Allah Jalla wa'ala membangkitkan para ulama dalam barisan al-anbiya. Di saat mereka meraup surganya Allah Jalla wa'ala, maka cukup sebagai sebuah keutamaan dalam ilmu, wa ba'ahlihi syarafan, orang yang belajar ilmu itu sebagai orang yang mulia. Di saat Rasul alaihi salatu wassalam menyebutnya, mereka adalah pewaris para nabi dan rasul. Rahimani wa rahimakumullah. Maka pertahankanlah kesempatan di dalam hidup yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala untuk kita terlibat dalam urusan agamanya. Harus kita pertahankan, ahibbati fillah. Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa manusia membutuhkan ilmu melebihi dari kebutuhan makan dan minum. Kebutuhan dia terhadap makan dan minum sehari satu kali, dua kali. Adapun kebutuhan dia terhadap ilmu adadal anfus. Napas keluar masuk, maka di saat itu kebutuhan diri kita kepada ilmu agama. Kita meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita keistiqomahan padanya, yaitu belajar ilmu agama, dan tentunya berharap kepada Allah Jalla fi'ula untuk kita dibantu dan ditolong bisa mengamalkannya barakallahu fikum di dalam hidup. Ilmu agama inilah yang akan menjawab semua problematika hidup kita di dunia ini. Allahu Jalla wa'ala mengutus para nabi dan rasul untuk melakukan perbaikan di muka bumi ini dengan ilmu agama. Siapapun yang terlibat di dalamnya, abnai putra-putri kita, kemudian para syabab, orang-orang tua, rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sebuah kesempatan yang sangat mahal di dalam hidup, yang dibukakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, umur menjadi emas, karena tidak mungkin seseorang akan menjadi indah hidupnya, akan menjadi orang yang paling berbahagia, yang paling tenteram hidupnya, barakallahu fikum, tanpa ilmu agama, rahimani wa rahimakumullah. Kita pertahankan, ahibbati fillah, keberadaan markas ini, Ma'had An-Najiyah, tempat berkumpulnya orang-orang yang terbaik di dalam hidup ini, barakallahu fikum. Khairun nas khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, dijaga dan dijadikan sebagai lumbung amal soleh kita. Tempat kita menabung akal atau pikiran atau ide-ide, kemampuan harta benda kita, kemampuan ilmu yang kita miliki, perhatian dan kepedulian, kita tabungkan semuanya buat diri kita, barakallahu fikum, dan tidak akan pernah merugi hidup seseorang di saat terlibat dalam urusan agama Allah jalla fi'ula. Yang ada adalah keberuntungan demi keberuntungan. Bagi saudara saya yang mungkin sebaya umurnya dengan saya mengajak, mari sisa-sisa umur kita ini, barakallahu fikum, untuk kita selalu berada istiqomah dalam kegiatan yang mulia dan agung yang dibukakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Pertahankan kebaikan ini, barakallahu fikum, sampai akhir hayat kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengan inilah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in bisa menjadikan dunia ini sebagai jannah surga. Dan dengan modal ini pula, mereka bisa mendapatkan surganya Allah jalla fi'ula. Wa sadaqan nabiyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ketika beliau mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kita telah mendapatkan kemudahan untuk berjalan dalam jalan menuju surganya Allah jalla wa ala. Dan dengan ilmu ini kita telah diberitahukan jalan-jalan menuju nerakanya Allah jalla fi'ula. Kita bisa menyingkir, kita bisa menjauhkan diri, dan kalaupun kita terjatuh, dengan ilmu kita bisa bangkit, rahimani wa rahimakumullah. Semuanya adalah karunia dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kita jaga, ahibbati fillah, keistimewaan dari Allah jalla wa ala yang diberikan ini, barakallahu fikum, sebagaimana keistimewaan yang telah diberikan kepada para nabi dan rasul, warasatul anbiya, para ulama dari kalangan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, sampai generasi kita ini, Allahu jalla wa ala memasukkan kita ke dalam barisan orang yang mempelajari agamanya dan mengamalkan agamanya serta mendakwahkan agamanya bil qaul, dengan ucapan, atau bil hal, dengan praktik-praktik tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hidup. Ketika kita berada di pasar atau mungkin di tempat kerjanya kita, kita mempraktikkan ini semuanya adalah nasyrul ilm,